Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ilmu faraid, ilmu hukum waris Islam. Kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ke-20. Bab yang ke-20 ini sebuah bab yang mengumpulkan beberapa masalah dari masalah-masalah faraid, dari masalah-masalah waris. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu masalah musyarakah. Masalah musyarakah. Nah, di situ ada ya tertulis masalah apa? Musyarakah. Nah, dari kalimat musyarakah sudah kelihatan ya. Syarikah. Ya, syarikah itu apa namanya? Ya, persekutuan. Ya. Kebersamaan. Nah, apa maksudnya ini? Nah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebelumnya kita akan menyampaikan sebuah muqaddimah ya. Bahwasanya kita bersyukur ya, secara umum ya, pembahasan dalam ilmu faraid itu tidak ada khilaf. Jadi secara umum pembahasan-pembahasan pada ilmu hukum waris Islam itu tidak ada apa? Khilaf, tidak ada perbedaan. Sangat sedikit perbedaan. Kenapa demikian? Di antaranya adalah karena ya, semua permasalahan ya, mayoritas sudah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maksudnya sudah disebutkan secara apa namanya ya jelas, wadih, dengan kejadian-kejadian dan seterusnya. Dan Allah sendiri yang membagi ya warisan. Tetapi ya termasuk dari hikmah Allah, tetap ada beberapa masalah yang terjadi apa ya khilaf, perselisihan. Sebagai ujian, ya, hidup itu memang ujian. Ini diantara hikmah terjadinya perselisihan pendapat. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum ujian bagi kita untuk kembali kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam atau tidak. Nah, sekarang kalau kita lihat kehidupan ya bermasyarakat, ya kehidupan beragama secara umum kaum muslimin terpecah-pecah. Ya, berbeda-beda pendapat, dan pendapat-pendapat perbedaan itu bukan perbedaan yang sederhana ya, tapi perbedaan yang sangat apa namanya? Sangat jauh. Seperti misalnya ada sebagian orang yang mencela sahabat, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman. Ya. Seperti kaum Syiah, kaum Rafidhah. Yang mereka juga mengatakan kami ini muslimin, kan demikian. Ya. Sementara berbeda dengan Sunni, Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan para sahabat, tidak mencela sedikit pun. Karena mereka ya mengerti tentang kedudukan sahabat. Nah, sekarang misal ada orang menghadapi dua pemikiran tadi. Ya. Ini kan ujian dari Allah. Ya. Apakah dia akan memilih jalan ini atau akan memilih jalan yang lain? Disitulah akan diuji. ketika dia mau mengembalikan kepada Al-Quran, mau mengembalikan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia ihtada, akan mendapatkan hidayah. Dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan keselamatan. Dia baca ayat, ternyata ayat Al-Quran memuji semua sahabat. Tidak ada satu pun sahabat yang tidak dipuji, baik kalangan muhajirin atau kalangan orang-orang apa? Ansor. Ya. Ketika mendengar Nabi bersabda, ternyata Nabi mengatakan la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencela seorang pun dari apa? Sahabatku. Tidak boleh mencela sahabat. Ya, mereka adalah kaum yang terbaik, generasi yang terbaik, orang-orang yang telah mengiringi kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka dia selamat karena mau mengembalikan kepada apa? Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Nah, demikian pula Allah jadikan ada penyakit. Ya. Kalau orang semuanya sehat, tidak ada ujian apa namanya, sabar menghadapi penyakit. Kalau semua orang kaya, tidak ada ujian apa namanya, ya, miskin. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Ya. Tidak boleh kita mengatakan kenapa Allah menciptakan iblis. Apa faedahnya menciptakan iblis? Nah, hati-hati. Tidak boleh bagi kita untuk mengkritik apa yang Allah apa? Putuskan. Ya. Nah, Allah menciptakan itu semuanya ada hikmah. Sehingga ada orang muslim, ada orang yang kafir, ada orang yang taat, ada orang yang tidak taat. Kembali kepada pembahasan ma'asyiral muslimin, alhamdulillah secara umum permasalahan ya tentang warisan tidak ada khilaf, sangat sedikit. Nah, tetap ada khilaf-khilaf itu, ya, di antara hikmahnya adalah ujian tadi untuk kita belajar, untuk kita berusaha, berijtihad, ya, menilai mana yang lebih dekat kepada apa? Dalil. Di antara permasalahan yang terjadi khilaf adalah permasalahan yang disebut dengan permasalahan musyarrakah. Ini masalah khilafiyah dalam apa namanya? Ilmu waris. Ya. Taib, kita baca ya, keterangan. Taib, masalah ini memiliki beberapa julukan. Jadi ada beberapa nama, ya, disebut dengan masalah musyarrakah, disebut juga masalah hajariyah dari kalimat hajar, batu, ya, disebut juga masalah himariyah, disebut juga masalah yamiyah, disebut juga masalah mimbariyah. Ini hanya sekedar nama-nama saja, ya, tetapi sesungguhnya nama-nama ini adalah julukan untuk menyebut sebuah permasalahan dalam ilmu waris. Apa itu? Ya. Kita baca. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah musyarrakah, yaitu ketika terkumpul dalam sebuah kasus, ya, dalam sebuah kasus kematian, ahli waris seorang suami, ibu, kemudian sejumlah saudara seibu dan sejumlah saudara sekandung. Ya. Jadi kasus ini saja. Ini yang namanya kasus apa? Musyarrakah. Yaitu kasus ketika ada di situ suami, ada ibu, ada sejumlah saudara seibu dan ada sejumlah saudara apa? Sekandung. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita ya lihat dalam apa namanya, dalam papan tulis. Bismillah. Untuk memahami letak apa namanya perbedaan pendapat, ya. Ini nanti akan ada dua pendapat, ya. Ketika ada kasus seorang mati meninggalkan suami, kemudian apalagi di situ, ibu, kemudian sejumlah saudara seibu, misalnya tiga saudara seibu. Kemudian beberapa saudara sekandung, ya. Nah, misalnya tiga saudara sekandung. Ya, atau satu enggak masalah. Ya. Suami itu zauj bahasa Arabnya, ibu itu saudara seibu itu akhun li atau ukhtun li kemudian ni akhun syaqiq, saudara sekandung. Ya. Kita sudah belajar bersama bahwasanya cara kita memberikan warisan adalah diberikan dulu ahli waris yang telah mendapatkan bagian-bagian apa tertentu yang disebut sebagai ashabul furud. Maka kita laksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, alhiqul faraidha bi ahliha, berikanlah ya warisan kepada yang berhak. Kalau ada sisa, maka berikanlah kepada asobah. Suami dalam kasus ini dia mendapatkan setengah, ya, setengah dari harta, karena mayit tidak punya apa? Anak. Ibu dia mendapatkan seperenam, karena ada sejumlah saudara-saudara apa? Mayit. Tiga saudara si ibu mendapatkan sepertiga dari harta. Ya, saudara sekandung ini mendapatkan sisa, kalau ada sisa. Asobah. Ini berdasarkan tadi, ya, berikanlah ahli waris itu bagian-bagian tertentu. Nah, ini ada bagian tertentunya. Suami punya bagian tertentu yaitu setengah. Ya. Ibu punya bagian tertentu yaitu berapa? Seperenam. Tiga saudara seibu juga punya bagian tertentu yaitu sepertiga. Baik. Adapun saudara sekandung dia tidak punya bagian khusus, namun menanti seandainya ada apa? Sisa. Nah, kalau kita lihat di sini ikhwan, ya. Ini tidak ada sisa nih dalam kasus ini. Ya. Seandainya harta yang ada adalah 6 ya, 6 juta misalnya, maka suami mendapatkan setengahnya yaitu 3. Ibu seperenamnya yaitu 1 juta. Tiga saudara seibu sepertiga yaitu 2 juta. 3 tambah 1 tambah 2 sudah berapa? 6. Maka secara otomatis dia tidak mendapatkan apa? Bagian. Tidak ada sisa. Nah, demikian para ulama berpendapat dengan pendapat yang pertama ini. Pendapat yang pertama ini. Ya. Yaitu mereka mengatakan ya seperti ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan, Rasul perintahkan demikian, berikanlah ahli waris yang punya bagian tertentu, bagian-bagian mereka. Kalau ada sisa, berikanlah kepada ahli waris yang tidak memiliki bagian apa tertentu. Ya seperti ini. Namun kemudian muncul pertanyaan, sebagian ulama ya bertanya, ini saudara sekandung, ini saudara seibu. Kalau secara hubungan dengan mayit, ya, ya jelas lebih dekat apa namanya, ya. Tapi sebenarnya bukan dari sisi itu saja, bukan dari sisi kedekatan atau tidak. Namun kedua jenis saudara ini sama-sama memiliki hubungan dengan mayit dari sisi ibu, ibunya sama. Ya atau tidak? Ini saudara seibunya mayit, ini saudara sekandungnya apa? Mayit. Kan ada saudara seibu, saudara sekandung, saudara seayah. Ya. Kalau saudara seibu dengan saudara sekandung yang membedakan hanya beda apa namanya? Bapak saja. Kan demikian. Beda ayah. Ya. Nah, hanya perbedaannya di situ, beda ayah. Kan kita punya sama-sama hubungan, ya, sama-sama memiliki ibu yang sama, ya, tetapi, ya, beda apa namanya ayah. Nah, disitulah kemudian terjadi khilaf. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau demikian sudahlah ayah kita dianggap tidak ada saja. Ya. Jadi kita melihat dari sisi kesamaan, ya, ini sama-sama ibunya apa? sama. Ya. Taib. Ini ada pendapat yang kedua seperti itu. Jadi ayah itu dianggap tidak ada. Anggaplah ayah itu adalah batu yang dilemparkan di tengah lautan. Seakan-akan tidak ada. Makanya diberi nama apa? Al-Hajariyah, dari kalimat hajar, kalimat batu. Ya. Disebut masalah yammiyah, yam itu artinya apa? Laut. Ya, anggap ayah kita tidak ada. Kalau ayah kita tidak ada, kita sama-sama ibunya. Ya. Jadi apa yang membedakan kita kecuali hanya siapa? Ayah. Ya. Maka ya, dari situ ada sebagian ulama yang berpendapat, ya, kalau demikian digabungkan saja. Ya. Digabungkan saja, makanya nama masalah ini juga disebut sebagai musyarrakah. Musyarrakah. Ya. Maksudnya di dalam pembagiannya nanti, ya, saudara atau saudara seibu dan saudara sekandung ini nanti dijadikan apa namanya satu, nanti dibagi rata di antara mereka. Nah, jadi suami mendapatkan setengah, yaitu tiga bagian. Ibu mendapatkan seperenam, yaitu satu bagian. Kemudian semua saudara-saudara ini, ya, saudara si ibu dan saudara apa, ya, sekandung ini, ya, mendapatkan bersama-sama berapa bagian? Dua bagian. Dua bagian ini dibagi rata untuk mereka. Hadza qaulus tsani, ini pendapat yang kedua. Dan ini pendapat, ya, yang disebut sebagai masalah apa namanya? Musyarrakah, disebut juga masalah yammiyah, disebut juga masalah hajariyah. Disebut juga masalah hajariyah. Naam. Baik. Bisa difahami ini, ya. Jadi ini yang namanya masalah musyarrakah. Nah, intinya dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama, ya, membagi warisan seperti tadi yang pertama tadi. Ya, di mana, ya, suami mendapatkan setengah, ibu mendapatkan seperenam, kemudian saudara seibu berserikat dalam sepertiga, dibagi semua harta itu. Maka habis. Ya, habis. Ya, sementara saudara-saudara sekandung, ya, menanti untuk mendapatkan apa? Sisa. Ternyata tidak ada sisa. Ya, tidak ada sisa. Harta sudah habis diberikan kepada ashabul furud. Ya, wabillahi taufiq. Nah, dan pendapat ini kalau secara dalil, pendapat yang pertama yang lebih kuat. Pendapat yang pertama yang lebih apa? Kuat berdasarkan tadi, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, yang jelas kita derek apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk memberikan warisan itu, ya, kepada yang memiliki apa? Bagian-bagian. Bagian kamu sekian, bagian kamu sekian, bagian kamu sekian. Yang tidak memiliki bagian khusus, ya, kalau ada sisa, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Nah, lo terus bagaimana? Kita tidak dapat, bukankah kita juga? Nah, ini tadi namanya ujian lagi namanya. Tapi sekali lagi, Hwan, ini masalah terjadi khilaf di dalam para ulama, karena kuat di sini. Nah, dari sisi, ya, sama-sama saudara-saudara ini memiliki hubungan dengan apa? Dari sisi ibu, sama-sama ibunya sama. Ya, yang membedakan hanya apa? Ya, ayah. Ya. Kalau permasalahannya adalah saudara seayah, tidak ada iskal, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau seandainya diganti bukan saudara sekandung, tetapi saudara apa? Seayah, tidak ada khilaf. Ya, jadi saudara seayah, ya, tidak dapat. Ya, tidak dapat. Ya, tidak dapat warisan. Kenapa? Karena habis diambil oleh saudara seibu. Ya, saudara seayah tidak. Nah, yang menjadi permasalahan adalah karena ini saudara sekandung memiliki hubungan yang sama, yaitu ibunya sama-sama ibunya. Ya, baik. Nah, di situ. Maka ada pendapat ulama yang kedua, kita baca. Sebagian ulama berpendapat bahwa saudara sekandung diikutkan bersama saudara seibu. Ya. Berserikat dalam sepertiga. Berserikat dalam sepertiga. Inilah masalah yang disebut dengan masalah apa? Musyarrakah. Apa alasannya? Alasannya saudara sekandung juga sama dengan saudara seibu. Dari sisi apa? Dari sisi memiliki hubungan dengan ibu. Yang membedakan mereka ini hanya satu, yaitu ayah mereka berbeda. Ayah mereka apa? Berbeda. Sehingga anggaplah sudah ayah tidak ada. Ya. Ibarat batu, ibarat hajar yang dilemparkan ke lautan atau yam. Sehingga masalah ini disebut hajariyah, disebut juga yamiyah. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Artinya dalam kasus ini hubungan ya saudara sekandung dengan ayah diabaikan, seakan-akan tidak ada hubungan dari sisi itu. Ya, sekali lagi ini masalah khilafiyah, dan madhab syafi'iyah berpendapat dengan pendapat yang kedua. Nah, ya, masalah khilafiyah yang cukup kuat di sini, ya, di antara apa namanya para ulama. Nah, sehingga memang kita akhirkan di sini untuk memberikan isyarah bahwasanya di sini terjadi khilaf, nah, di kalangan para ulama. Nah, Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib. Coba antum perhatikan di sini, ikhwatil kiram, perbedaan ini bukan semata-mata perbedaan apa namanya perasaan, tidak namanya. Ya, kita tidak boleh memakai perasaan di dalam apa namanya di dalam melaksanakan sebuah hukum, ya, tapi semua berkaitan dengan dalil, ya, berkaitan dengan dalil. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ini masalah musyarakah, ya, insyaallah jelas, ya, apa perbedaan yang ada di situ. Baik. Jadi secara umum tidak ada perbedaan. Untuk suami setengah, ya kan demikian. Untuk ibu seperenam, ya. Kemudian untuk saudara seibu sepertiga di situ. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Jadi secara umum, secara global tidak ada khilaf. Masalah-masalah apa? Waris. Nah, muncul khilaf di sini. Nah, sedikit. Ya. Nah, baik. Tidak ada khilaf di situ. Nah, kecuali sangat sedikit. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Taib, seandainya misalnya seorang berpendapat dengan pendapat yang pertama, dan itu lebih menenangkan hatinya, karena itulah pembagian sesuai dengan apa Rasul alaihi salatu wasallam, hadis tadi sudah bagi saja seperti itu. Kemudian setelah semua mendapatkan apa namanya bagian-bagian, ah ini yang tidak dapat dikasih, ya, yang tidak dapat dikasih tatyiban untuk apa namanya ya melembutkan apa namanya hatinya, ya. Dan ini permasalahan yang apa namanya mungkin untuk dilakukan. Wallahu a'lam. Ada ahli waris yang dia tidak dapat, bisa diberikan dengan cara memberikan apa wasiat, ya. Ya, atau dengan apa namanya setelah semua mendapatkan bagiannya masing-masing, mengerti hak-hak kami, kemudian sudah kita beri untuk fulan, ya. Yang seperti itu, ya, akan apa namanya menyelesaikan permasalahan, ya, tanpa menyelisih apa namanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ya. Taib, ya. Mungkin saya berikan contoh yang lain, ya. Dalam kasus ketika keponakan-keponakan tidak mendapatkan warisan, itu tidak ada khilaf, ya. Misalnya saya 5 saudara kandung, laki-laki semua, misal 5 saudara kandung. Kemudian saudara kandung saya sudah ada yang meninggal, sudah ada yang meninggal, dan dia punya anak-anak, ya. Ayah belum meninggal, yang meninggal saudara-saudara dulu, ya. Kemudian berikutnya ayah saya meninggal memiliki harta, ya. Maka anak-anak dari saudara saya ini tidak mendapatkan warisan, ya. Yang mendapat hanya 4 orang anak laki-laki, saya, saudara saya, sampai 4. Nah, saudara saya yang sudah meninggal dulu itu, ya, dia sudah meninggal sebelum siapa? Ayah. Dan anak-anak mereka, anak-anak saudara saya ini tidak mendapatkan, keponakan-keponakan saya tidak dapat. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Sepakat para ulama, mereka tidak mendapatkan. Ya. Tetapi di sini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau ada pertanyaan, bolehkah kita memberikan kepada mereka? Ya. Setelah kita mendapatkan apa namanya bagian-bagian kita. Ya sudah, kita dapatkan bagian-bagian kita, kita mengerti hak saya itu segitu. Ya. Hak saya adalah segitu, ya. Sehingga ketika kita memberikan kepada keponakan-keponakan ini, nah, sudah kita sekarang beli fulan, kita beri fulan, kasihan dia ini, kita beri, ya, sebagai bentuk pemberian dari paman-pamannya kepada siapa? keponakannya. Ya, sehingga tidak terjadi penyelisihan apa? Syariat di sini. Nah, tidak terjadi penyelisihan syariat. Nah, ini tidak ada khilaf memang bahwasanya keponakan-keponakan itu tidak mendapatkan apa? Warisan. Nah, kalau ini kasus ini ya, ada khilaf. Ya, ada khilaf. Seandainya misalnya seorang berpendapat dengan pendapat yang pertama, dia tidak berpendapat dengan pendapat musyarakah. Kamu saudara-saudara si ibu, ini bagian kamu. Ya. Kemudian setelah itu sudahlah. Ini saudara-saudara kita, ya, kita juga beri. Nah, kita beri. Disepakati demikian. Setelah seorang mendapatkan apa? Bagiannya, maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah taala. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimat rahimakumullah. Ya. Yang terakhir di antara masalah yang ingin kita sebutkan di sini ya, adalah masalah al-jad, kakek dan ikhwah. Nah, ini masalah yang juga terjadi khilaf di kalangan para ulama ya, dan sudah kita sebutkan pendapat ini dalam pembahasan yang telah lalu. Bismillah. Nah, sederhana insyaallah masalah yang terakhir ini ya. Masalah warisan kakek bersama saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara seayah ya, sesungguhnya bagian dari pembahasan hajib. Hajib yang sudah kita pelajari, siapa yang menghalangi, siapa yang ya dihalangi ya. Namun karena perbedaan pendapat dalam masalah ini cukup kuat ya, sehingga para ulama seringkali menyendirikan pembahasan ini di belakang. Ya. Yaitu apakah kakek itu bisa menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah? Ya. Ya. Atau tidak menghalangi namun kemudian mendapatkan warisan bersama-sama. Ya. Kalau ayah, ayah itu sepakat. Ayah menghalangi semua saudara-saudara. Ya. Misalnya saya tadi 5 bersaudara. Saya mati, saya punya harta banyak. Berarti saya punya 4 bersaudara. Ada 4 saudara saya masih hidup dan saya masih punya ayah. Nah, harta saya ini otomatis untuk ayah saya. Semuanya saudara-saudara saya tidak mendapatkan apa? Ya, warisan ya. Karena ayah akan menghalangi apa? Saudara-saudara. Nah, jadi harta saya adalah milik ayah saya ya. Saya mati ya untuk ayah saya. Terserah nanti ayah mau ngasih kepada siapa namanya, saudara-saudara saya, urusan ayah nanti namanya. Tapi yang jelas secara hukum ayah adalah penghalang warisan bagi saudara-saudara mayit. Ya, saudara-saudara mayit. Nah, permasalahannya adalah ketika saya mati, ya saya punya saudara-saudara kandung tadi. Ada 4 saudara kandung, ayah saya sudah tidak ada, yang ada adalah ayahnya ayah, yaitu apa? Kakek. Apakah kakek berkedudukan sama dengan siapa? Ayah. Nah, ini terjadi khilaf. Sebagian ulama berpendapat kakek berkedudukan sama dengan ayah. Maka semua harta saya ini ya adalah milik kakek. Ya, milik kakek. Saudara-saudara saya tidak berhak. Nah. Iya. Ini pendapat yang pertama. Nah. Taib. Disebutkan di sini inti permasalahannya adalah ketika kakek berkumpul dengan saudara-saudara sekandung atau saudara-saudara seayah, bukan saudara-saudara seibu. Kalau saudara seibu tidak masuk dalam pembahasan ini. Ya, sepakat kakek menghalangi saudara-saudara seibu. Seibu. Nah, yang terjadi khilaf adalah jika kakek bertemu dengan saudara-saudara seayah dan saudara-saudara sekandung, ada hubungan yang sama dengan mayit, punya hubungan dengan ayah ini. Seperti tadi, punya hubungan dengan apa? Ibu dalam kasus musyarakah. Ya. Nah, intinya seperti itu. Apakah kakek menghalangi mereka, saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara seayah? Ya. Wabillahi taufiq. Paragraf berikutnya, sebagian ulama ya berpendapat bahwa kakek sama seperti ayah dalam menghalangi saudara-saudara mayit secara mutlak. Secara mutlak ya, betul-betul kakek itu menghalangi saudara semuanya, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu. Pokoknya kakek itu menghalangi mereka sama seperti ayah ya. Ini adalah pendapat sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini pendapatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, pendapatnya sahabat Ibnu Abbas, pendapat sahabat Abdullah Ibnu Zubair, pendapat Abu Darda, pendapat Ibnu Umar, pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lain-lainnya. Dan inilah madhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnul Qayyim. Nah, apa dalilnya? Dalil mereka ini ya adalah ya, nas-nas yang disebutkan bahwasanya kakek ya ayah sama saja. Seorang kakek bisa mengatakan kepada cucunya, ibni ini anak saya. Ya, dalam syariat demikian. Nah, maka Nabi pernah suatu saat menggendong Hasan. Nabi menggendong Hasan ketika itu, kemudian Nabi mengatakan, inna ibni hadza, anakku ini. Ya, tidak mengatakan cucuku ini, tapi Rasul mengatakan apa? Anakku ini adalah sayyid. Sayyid itu pemuka, pemimpin. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam ketika itu menggendong Hasan, kemudian mengatakan, anakku ini adalah sayyid. Dan Hasan ini akan mempersatukan dua kelompok kaum muslimin besar yang bertikai. Ini jauh-jauh hari Rasul menyampaikan sebelum kejadian tahun 41. Jadi Nabi meninggal, apa yang beliau ucapkan ini terjadi 30 tahun berikutnya. Orang kan tidak tahu apa maksud dan kejadian apa. Yang jelas Nabi pernah mengatakan, anakku ini, yakni cucuku ini, Al-Hasan adalah sayyid. Dan Allah akan mempersatukan dua kelompok kaum muslimin yang besar dengan sebab Hasan. Betul-betul terjadi ya, ketika di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib meninggal. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, ya, kaum muslimin ada dua kubu yang sangat besar. Ya. Dua kubu yang sangat besar. Kubu yang pertama bersama sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia. Ya. Khilaf ini berawal dengan wafatnya Utsman bin Affan yang dibunuh oleh ya, orang-orang apa namanya Yahud ya, yang berkedok Islam ketika itu. Dan orang-orang Muslim yang bodoh yang digiring untuk apa namanya membunuh Utsman bin Affan. Ya. Kelompok yang lain bersama dengan Al-Hasan. Al-Hasan ini melanjutkan Ali bin Abi Thalib. Ya, dua kelompok yang sangat besar. Ya. Nah, ketika itu Al-Hasan ya, membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dibaiat. Nah, beliau menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka bersatulah kaum muslimin. Dan ketika itu betul-betul keadaan kaum muslimin tenang. Ya. Di masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai meninggalnya Muawiyah tahun 60 Hijriah. 20 tahun berikutnya meninggal apa, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan di masa itu masa penuh keadilan. Ya. Masa penuh keadilan. Dan ekspansi dakwah bisa dilanjutkan. Ya. Al-Hasan meletakkan, menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan betul-betul ya, apa yang dikatakan oleh Nabi terwujud. Ya. Nabi mengatakan, ya, anakku ini sayyid dan dengan sebab anakku ini Allah akan mengumpulkan dua kelompok mukminin. Nabi mengatakan mukminin, mereka muslim semuanya. Maka salah kalau ada yang mengkafirkan apa? Ya, kelompok yang lain atau salah satu dari dua kelompok ini. Rasul mengatakan mereka semuanya adalah mukminin yang kemudian disatukan dengan sebab siapa? Al-Hasan bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini juga wallahu alam hikmah kenapa nanti akhir zaman ada ya, Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Dan Imam Mahdi ini adalah dari keturunan siapa? Hasan. Hasan bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya sama dengan nama Nabi. Namanya Muhammad. Dan nama ayahnya sama. Yaitu siapa? Abdullah. Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Imam Mahdi al-Muntazhar yang akan muncul di akhir apa? Zaman. Nah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ini pendapat Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan bahwasanya kakek itu sama dengan apa? Ayah menghalangi saudara-saudara ini. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah taala karena ini pendapat Abu Bakar As-Siddiq, salah satu khulafa ar-rasyidun, dan di antara dalilnya tadi yang telah kita sebutkan sesungguhnya kakek itu sama dengan apa? Dengan ayah. Nah, termasuk dalam sebutan juga. Seorang kakek punya hak untuk mengatakan cucunya dengan apa? Ini anak saya. Ya. Wabillahi taufik. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kakek tidak menghalangi saudara sekandung, tidak pula menghalangi saudara seayah. Ya. Tetapi nanti ada perhitungan-perhitungan, dan ini rumit, sangat rumit. Ini juga diantara yang melemahkan pendapat ini karena rumitnya perhitungan. Ya. Ada kerumitan-kerumitan di situ. Ya. Tapi sekali lagi ini pendapat ya, yang diikuti oleh sebagian para ulama. Ini pendapat Imam Malik, juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, juga pendapat sebagian pendapat atau riwayat dari Ahmad bin Hanbal, juga pendapat Muhammad ibn al-Hasan dan Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah. Sekali lagi, hikmah diantara khilaf adalah untuk orang berijtihad, ya, bersungguh-sungguh melihat adillah, dalil, dan ilmu kita serahkan semuanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kejadian-kejadian ini termasuk kejadian-kejadian yang jarang, ya. Adapun secara umum, masalah-masalah faraid adalah masalah-masalah yang muttafaqun alaih. Permasalahan-permasalahan yang terjadi apa? Kesepakatan diantara para ulama. Nah, ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Akhir dari pembahasan bab yang ke-20 dari buku Ilmu Faraid. Naam. Dan insyaallah taala wadih jelas ya pembahasannya. Nah, apabila ada pertanyaan tafadhalu. Insyaallah untuk beberapa pertemuan ke depan kita masih membahas beberapa masalah-masalah yang sifatnya apa namanya? Tadi namanya teori-teori ataupun perhitungan-perhitungan mungkin kita sisipkan sedikit dalam pembahasan-pembahasan itu insyaallah. Nah, kalau ada pertanyaan tafadhal, kalau tidak kita cukupkan. Anak angkat, ya, anak angkat sudah kita bahas kemarin. Oh, Lian, anak angkat belum dibahas. Baik, kita sebutkan secara ringkas ya. Anak angkat yang dimaksud di sini, ya, tentunya yang tidak memiliki hubungan apapun dengan kita. Tetapi masih diketahui siapa orang tuanya. Beda dengan lakit, masalah anak pungut. Ya, ya. Untuk anak adopsi di sini tidak ada hubungan apa-apa. Ya. Tidak ada hubungan waris, tidak ada hubungan perwalian. Ya. Dan tidak boleh dinisbatkan nasabnya kepada dia yang mengadopsi. Harus dinisbatkan kepada siapa? Ayah kandungnya. Nah, dulu di masa jahiliyah, di masa-masa jahiliyah itu orang Arab biasa memungut anak kemudian dinisbatkan pada dirinya, walaupun jelas-jelas orang tuanya bukan dia. Ya. Sampai di zaman itu pun Nabi belum diangkat menjadi Rasul ketika itu, beliau punya anak adopsi yaitu siapa? Zaid ibn Harithah. Tapi terkenal dengan Zaid bin Muhammad, semua orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Ya. Maka turunlah ayat ini, surat Al-Ahzab, ya, yang melarang untuk menisbatkan, menyandarkan nasab orang kepada selain orang tuanya. Ya, maka tidak lagi disebut dengan Zaid bin Muhammad, tetapi Zaid ibn Harithah. Dan semakin jelas lagi tidak ada hubungan antara ayah angkat dan anak adopsi itu dengan syariat Allah. Allah menikahkan Nabi dengan apa? Ya, bekas istri atau mantan istri siapa? Zaid. Zaid ibn Sabit, afan Zaid ibn Harithah menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Ya, tidak ada kecocokan ketika itu, maka bercerailah antara apa? Ya, Zaid ibn Harithah dengan siapa? Dengan Zainab bintu Jahsh. Ya. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk adanya pernikahan antara Nabi dengan Zainab bintu Jahsh. Ya. Yang dulu adalah istrinya Zaid ibn Harithah. Allah nikahkan dari atas langit, ya, Rasul menjadi suami siapa? Zainab bintu Jahsh. Semakin memperkuat bahwasanya memang tidak ada hubungan antara apa? Seorang dengan anak angkatnya. Kalau memang kalau anak kandung kan tidak boleh kita menikahi apa namanya? Istri dari anak kandung kita namanya. Ya, sudah jadi mahram selama-lamanya. Ya. Anak saya punya istri sampai 10-20, maksud saya meninggal punya istri lagi. Semua istri-istri anak saya itu adalah bagi saya apa? Mahram. Walaupun anak saya sudah tidak menjadi apa? Ya, suaminya. ya, nikah cerai. Ini istri-istri anak saya dulu. Ya, bagi saya tetap apa? Mahram. Karena ini anak kandung. Tetapi anak apa namanya? Angkat, ya, tidak ada hubungan apapun, ya. Taib, bisa dipahami ya? Tidak pula ada hubungan apa namanya? Ya, waris. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin, seandainya saya punya anak angkat adopsi tadi, ya. Kemudian saya punya wasiat sebelum mati saya punya wasiat karena saking dekatnya anak ini, saya pelihara sejak bayi. Ayahnya jelas siapa, ya. Cuman saya ingin memelihara anak ini karena saya tidak punya anak, kadang seperti itu. Tak jaluk ya anakmu, nah, tak urusi namanya. Tapi tetap nasabnya harus didasarkan pada siapa? Pada ayahnya. Nah, saking sayangnya, maka saya menulis wasiat. Ya. Boleh saya menulis wasiat untuk dia, anak angkat saya, karena dia bukan ahli waris. Adapun kalau dia ahli waris, justru malah tidak boleh mendapatkan apa? Wasiat, karena dia sudah dapat bagian khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga apa? Harta. Nah, selebihnya untuk ahli waris yang lain. Ya. Nah, ini terkait dengan anak angkat atau adopsi. Nah, ada pertanyaan yang lain? Nah. Kalau tidak kita cukupkan, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.